Apakah hukumnya musabaqah tilawatil Quran dan hifdzil Quran? Ya. Ini pernah ditanyakan kepada Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketuai oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, dan jawabannya tidak mengapa. Tidak mengapa insyaallah taala perlombaan seperti musabaqah Al-Quran. Ya, perlombaan musabaqah Al-Quran dan darinya diberikan hadiah. Darinya diberikan hadiah. Hanya saja tentunya orang yang mengikuti musabakah tersebut hendaklah dia mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ingin meluaskan syiar-syiar Islam dan menambah kecintaan terhadap Al-Quran, terutama terhadap anak-anak dan orang-orang yang belum balik, dan orang-orang yang belum kuat keimanannya. Sebab Nabi SAW biasa memberikan hadiah yang besar kepada orang-orang yang dilihat keimanannya belum kuat, seperti ketika Abu Sufyan dan anaknya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma itu masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membagikan ghanimah itu memberikan ghanimah yang besar kepada mereka. Justru orang-orang yang sudah lama masuk Islam tidak diberikan sebesar itu. Itu tujuannya untuk lebih menguatkan keislaman mereka. Dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kambing pada seorang Arab Badui yang belum masuk Islam. Belum masuk Islam, masih kafir. Diberikan hadiah kambing sebanyak satu lembah. Satu lembah itu adalah di antara dua gunung. Diberikan semuanya kepadanya dengan harapan dia mau masuk Islam. Sampai orang Badui ini kembali ke kampungnya, langsung dia mengatakan, "Ai kaum aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Demi Allah, sesungguhnya Muhammad benar-benar memberikan sebuah hadiah tanpa takut dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan tentang makna hadis ini, "In kana ar-rajul la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yuslimu hatta yakuna al-islam ahabbu ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha." Kata beliau, meskipun awalnya seorang itu masuk Islam karena dunia, maka setelah dia masuk Islam, dia diajarkan tentang Islam, maka jadilah Islam itu lebih dia cintai dari dunia dan apa yang ada di atas dunia ini. Jadi yang paling penting di sini, yang ingin kita ingatkan adalah hakikat dan makna dari Al-Quran tersebut. Bukan sekedar membacanya, bukan pula sekedar menghafalnya. Itu nomor dua. Nomor satu yang paling penting adalah bagaimana memahami Al-Quranul Karim dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, kecintaan untuk selalu mempelajarinya dan mengamalkannya. Tapi intinya tidak mengapa insyaAllah ta'ala, namun tentu saja tetap saja kita memperhatikan bagaimana niat kita. Baik.